Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. بسم الله. إخوانا في دين أعزكم الله, kita lanjutkan masih bab husnul khuluq. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الصدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما telah mengkhabarkan kepada, telah menceritakan kepada kami صدقة, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami يزيد بن هارون dari محمد بن إسحاق, dari Dawud bin Husain, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul adyani ahabbu ila Allah, manakah bagian dari agama-agama yang paling dicintai oleh Allah, yaitu manakah bagian dari amalan agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hanifiyyatus samhah, al-hanifiyyah dan as-samhah. Riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Makna al-hanifiyyah itu min al-hanif, berasal dari kata al-hanif, wa huwa man kana ala millati Ibrahim, yaitu orang yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Wasumiya Ibrahim hanifan, dan Nabi Ibrahim dinamakan hanif. Hanif secara bahasa itu mail. Ya. Limailihi anil batil, karena condongnya dia dari kebatilan menuju kebenaran. Ya. Condong dari kebatilan artinya apa? Menghindar, menjauh dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Li'ana aslal hanif billaha il mail, dikarenakan al-hanif, al-hanaf dalam bahasa bermakna al-mail, kecondongan. Famala Ibrahim 'ani syirki alladhi kana 'alaihi qaumuh ila haqiqati tauhid. Maka Ibrahim, beliau condong lari dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Wa ikhlas li ibadati lillah, dan menuju ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mala 'anil batil alladhi kana 'alaihi qaumuh ila al-haqq alladhi hadahu Allah ilayh. Dan Nabi Ibrahim pun condong untuk lari dari kebatilan, menghindar, menjauh dari kebatilan, di mana kebatilan itu sesuatu yang kaumnya di atasnya. Nabi Ibrahim condong dari kebatilan menuju kepada kebenaran yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Sudah? Naam. Fasumya hanifan lidhalik. Sehingga Nabi Ibrahim dinamai hanif. Hanif artinya condong. Condong kepada kebenaran, menjauh dari kebatilan. Ya, atau condong dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Itu al-hanif. Wa qawluhu samhah. Ya, al-hanifiyatu samhah. As-samhah maknanya sahla, mudah. Tetapi bukan hanya sekedar mudah. Ya, bukan hanya sekedar mudah. Karena samhah bisa bermakna fadilah, kemuliaan, keagungan, anugerah. Ya, sehingga kemudahan agama ini adalah kemudahan yang bersifat samhah, kemudahan yang bersifat anugerah, bersifat keutamaan, bersifat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa millatu Ibrahim hiyal millatu sahla al-yasirah. Dan agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang mudah. Yang Allah anugerahkan kepada kita untuk tempuh karena mudah dan gampangnya. Wa hiya ahabu indar rahman min syara'il madhiyah. Dan agama itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan aturan-aturan agama yang lainnya. Wa qad hadallahu ta'ala hadhihi al-umma ila al-hanifiyyati samhah ila millati abihim Ibrahim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada umat Islam ini, di mana ajaran Islam adalah inti daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah fadinuhum samhun sahlun muyassar. Maka agama kaum muslimin agama yang mulia, yang mudah dan sangat dipermudah untuk dipelajari. Rafa'allahu ta'ala anhumul haraja fihi wal usra. Di mana Allah Subhanahu wa taala angkat dari mereka kesulitan dan kerumitan. Wa hadahumullahu ta'ala fihi ila arsyadi ahwalihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang paling diberi petunjuk oleh Allah, jalan yang paling terbimbing. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Maka segala puji hanya bagi Allah atas nikmatnya keislaman ini. Kemudian hadis berikutnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Musa bin Ali an abihi an Abdullah bin Amr. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Musa bin Ali dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala beliau mengatakan arba'u khilalin idza utitahunna fala yadhurruka ma uzila anka min ad-dunya. Ada empat hal yang kalaulah engkau diberikan empat hal tadi, maka walaupun engkau ditinggalkan oleh dunia, enggak punya dunia, ditinggalkan oleh orang, sesungguhnya hal tersebut tidak akan memudaratkanmu, tidak akan berbahaya bagimu selama engkau memiliki empat hal ini. Yang pertama adalah husnul khaliqah. Ya. Yaitu bagusnya akhlak. Wa afafa tu'mah. Ya. Dan terjaganya makanan. Terjaganya makanan dari yang haram. Wa sidqu hadithin. Dan jujurnya perkataan. Perkataan. Wa hifdhu amanatin. Dan menjaga amanah. Ya, riwayat yang mauquf yang sahih, ya, mauquf yang sahih, dan diriwayatkan pula secara marfu oleh Ibn al-Mubarak dalam Az-Zuhud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, sehingga ini merupakan hadis perkataan Abdullah bin Amr bin As yang beliau sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu empat hal yang kalaulah kita diberi empat hal tadi tidak akan termudharatkan apabila dunia meninggalkan kita. Justru mereka akan mengejar kita, yaitu husnul khaliqah, ya, perilaku akhlak yang baik, kemudian afafu tu'mah, makanan yang terjaga dari yang haram, kemudian sidqu hadisin, jujurnya perkataan, wa hifdhu amanatin, dan penjagaan terhadap amanat. ya, penjagaan terhadap amanat. Qauluhu arba'u khisal, empat hal, ay arba'u khisalin, empat hal yang apabila seseorang diberikan, ya, falam tusib huwa lam yusibka. Kalaulah ya dunia ini meninggalkan, maka kemudaratan tidak akan hinggap pada dirimu, ya, sehingga tidak akan berpengaruh, ya, dia kaya ataupun miskin, dia tetap akhlaknya baik, tetap menjaga, ya, makanan-makanan yang halal, tetap dia jujur dan tetap dia amanah. Mau kaya mau miskin gak ada bedanya, karena menurut dia sama, tetap harus menjaga akhlak, menjaga makanan yang halal, menjaga perkataan yang jujur, dan menjaga penjagaan terhadap amanah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang pertama ya adalah husnul khaliqah. Husnul khaliqah yakni tabi'ah alladhi yukhlaqu biha almar'u. Khaliqah ini agak beda dengan akhlak, walaupun khaliqah bagian dari akhlak. Ya, kalau akhlak lebih umum, kalau khaliqah ini adalah sebuah kebiasaan. Jadi akhlak yang didasari dari kebiasaan. Yang Allah ciptakan dia dari kecil sudah memiliki kebiasaan seperti itu. Ya misalkan memang dasarnya tabiatnya dia orang yang suka senyum. Ya. Tabiatnya dia orang yang pemarah. Ya. Ini khaliqah, tinggal baik atau buruk khaliqahnya. Yaitu akhlak bawaan dari semenjak lahir. Ya. فَإِذَا جَبَلَكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى فِطْرَةٍ سَوِيَّ وَخَلِيقَةٍ مُسْتَقِيمَ فَهَذِي خِصَلْ مِنْ خِصَلِ الْأَرْبَعِ. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia sebuah kebiasaan, yang kebiasaan tersebut terjaga di atas fitrah yang lurus, fitrah yang bagus, maka ini adalah kebaikan yang luar biasa. Maka modal dasar. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, karena akhlak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kita di rahim ibu kita, sebagaimana Allah berikan rizki, maka berusahalah, ya, bukan berarti oh pasrah saja, bukan. Sebagaimana kita berusaha mencari rizki yang halal, kita juga berusaha untuk mendapatkan khaliqah, ya, tabiat akhlak yang baik dengan dilatih, ya, khususnya anak-anak kita yang memang harus dilatih dari semenjak kecil. Ya, dilatih jujur, dilatih memiliki rasa malu kalau berbuat kemaksiatan, dilatih untuk dia pemberani, ya, dalam satu sisi dia dilatih untuk ya malu terhadap kemaksiatan, malu kepada Allah dalam berbuat maksiat, tapi dari sisi lain dia juga diberikan rasa ya rujulah kalau dia laki-laki, seorang jiwa laki-laki tidak penakut. Ya. Oleh karena itu Allah katakan, ya, wala takhafu wala tahzanu. Ya, antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan sedih, jangan merasa minder. Sesungguhnya kalian itu tinggi kalau kalian beriman. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, selain ditanamkan sifat malu, ditanamkan juga sifat pemberani, tapi pemberani di atas kebenaran. Ya, pemberani di atas kebenaran. Jangan minder dengan kebenaran. Jangan takut ketika memegang kebenaran. Kemudian pula, ya, ditanamkan pula ikhwana fiddin azakumullah khisal yang kedua, yaitu afafu tu'matin, dijaga kehalalan makanan yang masuk kepada kita dan anak-anak kita. Istinabu aklil haram, yaitu menjauhi makanan-makanan yang haram. Wa 'adamul iktsar min aklil halal, dan juga jangan berlebih-lebihan dalam makan yang halal. Ya, wa 'adamul inghimas fil ladzat, dan jangan pula berlebih-lebihan dalam merasakan kelezatan sesuatu. Karena tidaklah muncul sebuah kemudaratan pada badan kita kecuali karena berlebih-lebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan, jadi penyakit. Jadi memudaratkan. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Ya. Apa dhabitnya? Dhabitnya adalah ma yuqimu bihi salbuh. ketika tulang sulb sudah tegak dengan itu. Maka khonafidina azakumullah, seseorang yang demikian ya, ini namanya afafu tu'mah, menjaga supaya makannya halal dan juga menjaga supaya tidak berlebihan dari perkara-perkara yang halal. Ya, tidak mengonsumsi secara berlebih-lebihan. Ya, ini harus dijaga kepada anak-anak kita. Halalnya kita perhatikan dan jangan sampai berlebihan. Berlebihan garam, garam bagus, tapi kalau berlebihan ya salah. Berlebihan manis, manis bagus, karbohidrat, tetapi kalau kelebihan ya salah juga. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, kaidahnya demikian. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah jangan berlebih-lebihan. Kaidahnya demikian. Kemudian qauluhu wasidqu haditsin. Hal yang ketiga adalah jujurnya perkataan. Ya hifdzul lisan 'anil kadzibi wal buhtan, yaitu menjaga lisan kita jangan sampai berdusta, jangan sampai menuduh. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, wa hifdzuhu 'alal iftira' kullu afatil lisan. Dan dia menjaga dari seluruh iftira', sesuatu yang diada-adakan, dan dari seluruh ketergelinciran-ketergelinciran lisan. Empat hal ini. Yang pertama, yang namanya jujur itu kalau masuk kriteria empat hal ini. Jadi jujur itu bukan hanya menceritakan ya sesuatu yang waqi', sesuatu yang realita, bukan. Naam, itu bagian kejujuran. Tapi terkadang menceritakan realita kalau caranya salah, ya dia kadzab, pendusta. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya jujur itu menceritakan sesuatu yang memang ma huwa waqi', ya ikhbarun ma huwa waqi', ya, mengkhabarkan apa yang benar-benar terjadi, apa benar-benar yang realita, tetapi dengan ala ya sabilul khair, yaitu dengan cara yang baik, dengan ya aturan-aturan yang baik. Ini penting sekali, khonafidinazakumullah. Karena betapa banyak orang yang berghibah atas namanya apa? Atas namanya, ini kan realita. Maka kata Rasulullah, kalau realita, wa in kana haqqan, berarti, ya, engkau telah berghibah. Kalau kenyataan, itu ghibah. Wa illa faqad bahatta. Kalau tidak realita, berarti engkau terjatuh kepada yang kedua, yaitu buhtan, menuduh. Hati-hati yang seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga yang namanya dusta itu bukan hanya menceritakan makhilaful waqi', yang menceritakan sesuatu yang tidak kenyataan. Tetapi yang namanya dusta pula adalah menceritakan kenyataan, tetapi pada perkara yang tidak diizinkan untuk menceritakan. Ya. Apalagi iftira', ya. Apa bedanya buhtan? Buhtan adalah sekedar tuduhan. Kalau iftira' adalah direncanakan. Ya, direncanakan pembuatan perkara-perkara tersebut. Ya. Terkadang bukan sifat tuduhan, tapi sifat khabar, tetapi dia membuat-buat sendiri. Membuat berita-berita palsu, laporan-laporan palsu, ya. Kalau buhtan itu lebih kepada tuduhan, tapi kalau iftira ini lebih umum. Dia membuat mengarang sebuah skenario palsu, cerita palsu, cerita fiktif. Nah, semua itu adalah iftira. Kalau buhtan adalah menuduh. Jadi tidak terjadi, dia tuduhkan kepada orang melakukan. Nah, kalau iftira ini adalah lebih umum lagi. Ya, seorang bercerita ngalor ngidul, rupanya ceritanya kosong. Ya, enggak berdasar. Maka ini namanya iftira. Wa kulli afatil lisan, dan seluruh ketergelinciran lisan. Ya. Wa min ayatihi an-nifaq, di antara ayat kemunafikan, oleh karena itu ya dijadikan salah satu ayatul munafik, ayyakdzibar rajul fi hadithihi wa yakhuna amanatahu, yaitu dia dusta dalam ucapannya dan berkhianat dalam amanahnya. Oleh karena itu yang keempat termasuk kebaikan yang sangat besar adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Dan amanah ini memang luar biasa. Ya. Amanah itu luar biasa. Kalau kita tunaikan pahalanya luar biasa. Kalau kita sia-siakan dosanya luar biasa. Ya. Ada yang amanah butuh persetujuan kita. Ditawarkan kita terima. Ada amanah yang kita setuju gak setuju itu sudah jadi amanah. Apa itu? Anak. Ya. Ketika kita sudah punya anak, ya sudah jadi amanah. Terima atau tidak terima, kita sudah apa? Sudah memegang amanah itu. Ya, sudah dipegang amanahnya. Ketika kita punya anak, ya itu amanah. Harus dididik, dinafkahi, di ini, di itu. Ya, sesuatu yang la budda min, sesuatu yang harus dan tidak bisa dihindari. Tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar. Ketika kita sudah punya anak, itu tanggung jawab. Enggak bisa dipungkiri. Lah, saya tidak terimalah tanggung jawab ini. Ya enggak bisa. Pokoknya kalau sudah punya anak, tanggung jawab. Seperti seseorang yang sudah punya ilmu, ya, ilmu agama ataupun ilmu dunia. Dia ilmu agama, dia berilmu, dia punya ilmu agama. Ada orang yang bertanya, kemudian dia tidak mau menyampaikannya, berarti dia tidak menyampaikan amanah. Ya, karena dia sudah tahu hukumnya, maka amanah. Demikian pula ilmu-ilmu dunia, ikhwan fillah azakumullah. Ya, ketika ilmu dunia tersebut menyangkut maslahat banyak, maka bisa enggak bisa harus dia terima. Ya, ketika ilmunya tersebut, ilmu dunianya itu menyangkut maslahat banyak. Dengan catatan ini, ya. Adapun yang lainnya tergantung perjanjian. Ya, mau kerja atau tidak itu sudah hak kita. Kalau ditolak ya hak kita, kalau diterima berarti sudah menjadi amanah, sudah menjadi sebuah perjanjian yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Khana fi dinasukum wal amanah kalimatun 'amatun tashmulu ma lillahi min huquqi 'ala 'ibadin. Amanah adalah sebuah kalimat yang umum mencakup di dalamnya apa yang merupakan bagi Allah dari hak-haknya. Atau ma'aujaba minal wajibat. Apa yang Allah wajibkan dari kewajiban itu juga amanah. Maharram minal maharim. Dan apa yang Allah haramkan dari perkara haram itu juga amanah. Jika kewajiban berarti amanahnya kita suruh menjaga, suruh melaksanakan. Jika keharaman amanahnya untuk dihindari, dijauhi. Oleh karena itu kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu tepat waktu untuk melatih kita apa? Amanah. Melatih kita dalam menunaikan amanah. Ya. Wa amal ma'murat fa yajib imtisaluha idza kana minal wajibat. Apabila perintah-perintah maka wajib dilaksanakan kalau memang hukumnya wajib. Wa yustahabbul hirs 'alaiha idza kana minal mandubat, dan harus kita semangat. Ingat ini, perkara sunnah itu kita semangatnya wajib, melaksanakannya tidak wajib, itu sunnah. Paham ya? Jadi kalau perkara yang wajib, ya semangatnya wajib, melakukannya wajib. Kalau sunnah, semangatnya tetap wajib, tetapi pelaksanaannya tidak wajib. Atau ada ulama yang mengatakan minimalnya sunnah itu dilaksanakan seumur hidup sekali. Ya. Minimalnya. Atau minimalnya setiap dia mendapati hadis tersebut. Ya. Diamalkan begitu. Karena apa? Tahu ilmu tidak diamalkan itu dosa. Walaupun hukumnya sunnah, tapi tahu kita tahu ilmu sama sekali tidak pernah mengamalkannya, maka berdosa walaupun hukumnya sunnah. Jadi paham ini? Tahu sunnahnya sholat malam. Dia tahu sunnah. Tapi sekalipun dia tidak pernah melakukan, maka dosa dia. Ya. Tapi kalau sudah pernah melaksanakan, gugur dosanya. Jadi paham ini? Nah inilah ikhwan fillah jazakumullah. Perkara-perkara dalam perkara sunnah itu semangatnya wajib, melakukannya dikasih keringanan tidak wajib. Ya. Oleh karena itu beda urusan. Kalau orang-orang yang dinasihati untuk mengamalkan sunnah, amalan mandub, nafilah, kemudian sudah meremehkan dulu, ah, paling-paling sunnah. Enggak dilakukan juga enggak apa-apa. Nah ini sudah semangatnya sudah enggak ada. Berarti dia berdosa dengan itu karena dia meremehkan sunnah, meremehkan mandub, ya, sunnah dalam makna hukum, ya. Kemudian ikhwan fillah nasakumullah, demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud sanad yang sahih dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la ta'khun man khanaka." Ini prinsipnya dalam menjaga amanah. Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah menitipkan amanat kepadamu. Dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Jangan balas-balasan khianat, jangan. Ya. Ini adalah sebuah prinsip yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Tunaikanlah amanat kepada siapapun yang telah mempercayakan amanat itu. Dan jangan sekali-kali mengkhianati orang-orang yang berkhianat. Subhanallah. Luar biasa ajaran Islam ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim. قال حدثنا داود بن يزيد قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول سندنا صحيح. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Daud bin Yazid, beliau mengatakan aku mendengar ayahku, dia mengatakan bahwasanya aku mendengar Abu Hurairah mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar. Apakah kalian tahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling banyak, apa sebab yang paling banyak, ya, dengan sebab tersebut seseorang masuk ke dalam neraka jahanam? Penyebab apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka jahanam? Apa? Qalu, maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faraju wal-famu, yaitu al-ajwafan, kata Rasulullah sebelumnya. Perkara yang paling banyak bisa memasukkan ke dalam neraka jahanam adalah al-ajwafan, dua lubang, dua jauh. Yang pertama faraj, lubang kemaluan, wal-fam, lubang mulut. Wa aktsaru ma yudkhilul jannah, dan apakah kalian tahu apa yang paling banyak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sendiri, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan memperbagus akhlak. Berarti apa? Ini penyakit dan obatnya diberitahukan dalam satu hadis. Penyakit yang paling menjangkiti manusia dan bisa membinasakan dia ke dalam neraka jahanam adalah penyakit syahwat dan penyakit omongan. Syubhat. Syubhat ini kan berasal dari sini. Ya. Syahwat itu, ya, perut ke bawah. Kalau syubhat, ya ini yang ada di kepala ini. Syubhat itu muncul yang ada di kepala. Yang kita dengar, yang kita lihat, kemudian yang kita omongin. Ya. Ini adalah syubhat. Dan obat dari penyakit ini adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Kemudian penyakit yang kedua adalah fam. Jadi yang tentang farj, obatnya adalah taqwallah. Dan obat dari penyakit fam, ya, yang keluar dari mulut berupa syubhat-syubhat, adalah husnul khuluq. Ya, bagusnya akhlak. Ini obatnya. Ya. perkara yang akan banyak memasukkan seorang dalam neraka adalah kemaluan dan mulut. Maka obat supaya kemaluan tidak memasukkan kita ke dalam neraka, maka dengan bertakwa kepada Allah. Dan mulut juga sesuatu yang paling bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam, dan rupanya yang akan menyelamatkannya adalah husnul khuluq, yaitu bagusnya akhlak. Demikian ikhwan fillah nasakumullah. Ahammu asbab sa'adah al-abadiyah. Ya. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya ahammu asbab sa'adatil abadiyah, sebab yang paling penting untuk kita bisa bahagia selama-lamanya, al-jam'u bainal khallatain, yaitu mengumpulkan di antara dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu at-taqwa wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Seorang yang bertakwa enggak akan sempurna tanpa akhlak. Seorang yang berakhlak mulia enggak ada nilainya kalau enggak bertakwa. Ini ya khallatain. Khallatain adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan salah satunya, sudah. Imma kurang, imma hancur. Takwa tanpa akhlak ya akan ya justru membuat fitnah, membuat rusak ketakwaan tadi. Tidak akan sempurna ketakwaan tadi. Demikian pula akhlak yang mulia, kalau tanpa takwa, ya, ini juga akan semakin membuat ya syubhat, semakin membuat ya orang-orang itu tertipu dengan kebagusan akhlak, tetapi menuju kepada neraka jahannam. Terkadang ada orang yang akhlaknya baik, tapi menuju neraka jahannam ketika dia tidak bertakwa. Maka dua khallatan, dua pasangan ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian ahamu asbabi syaqawah as-sarmadiyah, yaitu sebesar-besarnya sebab yang bisa menyebabkan kita celaka dengan jangka waktu yang sangat lama atau tidak terhingga, adalah al-jam'u baina syarrayil farji wal farm. Ketika seseorang itu sudah jelek, ya sudah buruk kelakuan syahwatnya, dan juga buruk apa yang keluar dari lisannya. Bainal fahsya wal munkar. Inilah bainal fahsya wal munkar. Fahsya adalah farj, perbuatan keji, itu dari farj. Wal munkar, keluar dari lisan. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, ya, perbuatan fahsya wal munkar ini sangat luar biasa, dan keluarnya rupanya dari dua lubang tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini pula memberikan faedah kepada kita bagaimana ta'adubnya para sahabat, adab etikanya para sahabat kepada Rasulullah. Ketika enggak tahu, ya jawabnya wallahu taala a'lam. Kalau ada, masih ada Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Beda orang sekarang kalau enggak tahu gengsi. Ya akhirnya memaksa-maksa tahu, akhirnya ngalor ngidul, enggak karuan ngomongnya. Ya, kalau kita enggak tahu wallahu a'lam. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Enggak usah malu yang demikian ya. Biasanya ada muncul bagi orang-orang yang sudah ditokohkan, sudah dipandang gitu ya. Kalau enggak tahu tuh seolah-olah bagaimana gitu. Ya. Seharusnya kalau tahu dia itu enggak memiliki ilmu, ya seharusnya belajar. Bukan memaksakan diri untuk ya untuk berfatwa, untuk ngomong sana ngomong sini. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abu Amir qala haddatsana Abdul Jalil ibn Atiyah, ya Abdul Jalil ibn Atiyah, an Syahr an Ummi Darda, ya, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Amir, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Jalil ibn Atiyah an Syahr, ya, Syahr ibn Hawshab, ya, Syahr ibn Hawshab ini dhaif, ya, lemah hafalannya, walaupun terkenal ya, beliau dengan ucapan-ucapan hikmahnya, artinya ulama ya. Tetapi dalam riwayat itu butuh yang namanya dhabt, penjagaan dalam dada dengan dihafal dan penjagaan dengan tulisan. Sehingga di antara syarat hadis itu sahih ya, ma naqala adlun tamud dhabt. Ya, tamud dhabt, sempurna, bukan hanya adil. Kalau adil itu terkait ya akidah dia, terkait ibadah dia, muamalah dia. Seorang yang menukilkan hadis harus terbukti baik ya akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, itu adil. Yaitu dia mulazamu taqwa, melazimi ketakwaan, kemudian adamul israr ala saghair, dia menghindari atau tidak terus-menerus di atas perbuatan-perbuatan dosa kecil, dan yang ketiga adalah dia adamu tarki maharimil muru'ah, dia menjauhi perkara-perkara yang bisa menjatuhkan muru'ah. Tiga hal ini baru dikatakan dia adil. Adil saja rupanya belum cukup. Adil saja belum cukup. Sunni, salafi, alim, ya ini, tapi belum cukup rupanya. Kok belum cukupnya gimana? Dia kan jujur, na'am jujur, tapi dobet. Dobet itu penjagaan hafalannya dan tulisannya, penjagaan riwayatnya dengan hafalan dan tulisan. Sehingga jangan kita, kalau masalah agama nih ya, dalam masalah agama, langsung, tapi dia ngaji, tapi dia berilmu, kemudian kita langsung percaya 100% kabar-kabar dari dia. Tunggu dulu, sebentar dulu. Karena dhabt itu ya sesuatu yang berbeda dengan kejujuran. Dhabt, penjagaan berita, itu apa? Sesuatu yang terpisah dari kejujuran. Mungkin seorang jujur, seorang itu salafi, sunni, baik akhlaknya, jujur luar biasa, tetapi masalah dhabt itu sesuatu yang berbeda. Masalah hafalan gampangnya. Paham? Apakah jaminan seorang yang soleh hafalannya bagus? Belum tentu. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, salah satu contoh begini. Kenapa perlu penjagaan atau hafalan atau pencatatan? Karena ketika menyampaikan sebuah khabar, kalau disampaikan tidak semestinya, maka akan salah maknanya. Kalau sudah salah maknanya, sangat berbahaya yang dipaham, yang memahaminya. Ya. Ini sangat penting. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, dalam masalah beragama, bukan hanya fiqah saja, tetapi dia juga harus dhabt. Bukan hanya jujur saja, afwan. Kalau fiqah itu berarti dia sudah adil, sudah dhabt. Itu kalau fiqah. Sudah dipercaya agamanya, akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, berarti dipercaya ini agamanya. Tinggal dhabtnya. Ya. Kadang ada, dia orang yang baik, jujur, ketika menyampaikan berita salah. Kenapa salah? Dobetnya. Mungkin telinganya kurang, atau karena dia dengar tidak dihafal, menyampaikan tidak lengkap. Ya, paham ini? Sehingga kalau masalah penyebaran berita, contoh saja ya, contoh. Ana titip berita sama antum. Ya, titip berita cuma satu kalimat saja. Ana sampaikan ke antum. Antum kesampaikan ke orang yang kedua mungkin masih bisa. Sampaikan ke orang yang tiga kurang satu kalimat. Sampaikan ke orang yang keempat nambah satu kalimat. Nambah kemudian kurang lagi, nambah lagi. Akhirnya kurangnya banyak, nambahnya banyak. Ya, akhirnya tiba-tiba anak ngomong A, tiba-tiba sampai di sana sudah sampai Z beritanya. Ini bukti. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, itu namanya dhabt. Nah, kalau seseorang itu soleh, tetapi dia hafalannya kurang, hadisnya dhaif. Tapi dhaifnya dhaif yasir, dhaif yang ringan begitu. Kalau ada riwayat lain yang mendampingi sebagai mutaba'ah, atau ada hadis lain yang memperkuat, maka riwayatnya jadi hasan. Nah, ini diantara hadis yang hasan. Kenapa? Syahr ini hafalannya lemah. Orangnya bagus, shodiq, jujur, tapi lemah hafalannya. Tapi rupanya ada hadis lain yang menyampaikan, walaupun sama-sama lemah hafalannya. Kemudian ada lagi yang menyampaikan lagi. Oh, berarti ini ya, yang lemah-lemah ini saling menguatkan. Akhirnya jadi hasan, hasan li ghairi. Itu kaidahnya begitu, ya. Sehingga hadis ini hadis yang hasan insyaallah taala. Ummu Darda qalat qama Abu Darda lailatan yusalli. Abu Darda kalau malam itu salat malam. Fa ja'ala yabki, maka beliau menangis. Wa yaqul, dan Abu Darda mengatakan, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi hatta asbaha. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memperbagus zahirku, telah memperbagus penampilanku, fahassin khuluqi, maka perbagus pula akhlakku. Terus diulang-ulang-ulang sampai subuh. Doa sampai menangis. Subhanallah. Qultu, maka aku, yaitu istrinya Ummu Darda, istrinya Abu Darda, Ummu Darda, ya Aba Darda, maka na du'auka mundul layla illa fi khusnil khuluq. Wahai Aba Darda, tidaklah doamu dari semenjak semalam kecuali untuk bagus akhlaknya. Kenapa? Faqala, maka Abu Darda mengatakan, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, innal abdal muslim yahsunu khuluquh hatta yudkhilahu husnu khuluqihi aljannah. Sesungguhnya seorang hamba kalau bagus akhlaknya, semakin memperbagus akhlaknya, senantiasa istiqomah dengan akhlak yang bagus, sampai akhirnya memasukkan seseorang dengan bagus akhlaknya tadi ke dalam surga. Wa yusi'u khuluquh, dan ada ketika seorang hamba memperjelek akhlaknya dan dia membiarkan akhlaknya jelek, tidak ada perbaikan. Hatta yudkhilahu su'u khuluqih an-nar, sampai akhirnya jelek akhlaknya tadi memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wala 'abdul muslim yughfaru lahu wa huwa na'im. Dan seorang muslim akan diampuni baginya dosa-dosanya dalam keadaan dia tertidur. Kalau dia berakhlak dengan akhlak yang baik, dia tidur pun diampuni dosanya oleh Allah. Karena dia dalam keadaan tidur, tidak mendzalimi orang dengan jeleknya akhlak. Maka dia tidur pun dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Tapi orang-orang yang jelek akhlaknya, dia tidur banyak orang nyepatani. Banyak orang yang enggak senang dengan kedzaliman, dengan kelakuan, dengan ucapan yang kotor. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, seorang yang berakhlak mulia, dia tidur pun diampuni dosanya oleh Allah. Subhanallah. Qalat, maka Ummu Darda mengatakan, qultu ya Aba Darda, kaifa yughfaru lahu wa huwa na'im? Ya. Bagaimana dia diampuni dalam keadaan dia tidur? Qala yaqumu akhuhu min al-lail, ketika saudaranya juga bangun di malam hari, wa yastahidu fa yad'u Allah, kemudian dia bertahajud berdoa kepada Allah, fa yastajibu lahu, dan dikabulkan doanya, wa yad'u li akhihi fa yastajibu lahu fi, dan mendoakan bagi kebaikan saudaranya sehingga dikabulkan. Subhanallah ya, kalau kita orang yang baik, orang pun akan mendoakan kebaikan. Ya Allah, fulan orang yang baik, ampunilah dosa-dosanya. Minimalnya malaikat yang akan mendoakan kita. Allahumma firli fulan, Allahumma firli fulan. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah, sehingga orang yang berakhlak baik diridhoi banyak orang, disukai banyak orang, dan orang-orang pun akan mendoakannya. Dalam keadaan tidur sudah diampuni karena banyak orang yang mendoakan kebaikan. Ya, ketika kita mati, orang ikat nama kita, Allah yarham, Allah yaghfiruh, gitu. Karena ingat kebaikan kita. Coba kalau kitanya jahat dulu di dunia, mati, oh fulan itu, wah fulan itu, udahlah, enggak usah cerita-cerita. Begitu. Saking jeleknya, mau diceritakan nanti dosa, enggak diceritakan ya jengkel akhirnya. Sudahlah, enggak usah sebut-sebut nama orang itu. Lupa akhirnya orang mati dan dikenal dengan kejelekannya. Tapi orang yang baik berakhlak mulia, walaupun dia mati akan dikenang kebaikannya. Ketika dikenang kebaikannya, orang akan mendoakan rahimahullah, ghafarallahu lah, afallahu anhu. Ya, demikian ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga dari hadis ini ikhwan fillah jazakumullah atsar husnul khuluq. Bagaimana ya akibat baik dari husnul khuluq, yaitu membuat saudara yang lain pun mendoakan kita. Subhanallah. Sudah Isya? Oh, belum? Belum ya? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis berikutnya. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن الشريك. الإمام البخاري رحمه الله mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ziyad bin Alaqah. Ziyad bin Alaqah, thiqah. Seperti yang sebelumnya, thiqah semua. An Usamah bin Syarik. Dari Usamah bin Syarik. Radiyallahu an. Seorang sahabat. Qala, beliau mengatakan, kuntu inda Nabi SAW. Dulu aku pernah di sisi Rasulullah SAW. Waja'atil A'rab. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Nasun kathirun min hahuna wa hahuna. Ya, dalam keadaan ketika itu banyak manusia. Di sebelah sana banyak, sebelah sana banyak, sebelah sana banyak. Fasakatan nas la yatakallamuna ghairuhum. Tidak ada manusia yang berkata kecuali orang A'rab, orang Badui. Ya. Faqalu, maka orang Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, alaina harajun fi kada wa kada. Ya. Fi asya'a min umurin nas la ba'sa biha. Wahai Rasulullah, apakah tidak mengapa dalam masalah ini dan itu? Ya. Apa? Apakah atas kami haraj, dosa mengenai perkara ini, mengenai perkara itu, mengenai pada umur perkara-perkara manusia yang sebenarnya tidak mengapa? Ya. Ini pertanyaannya umum. Apakah kami, ya, atas kami itu ada beban pada perkara ini dan itu, padahal di sisi manusia itu sebenarnya perkara yang tidak mengapa, ya, perkara yang hukumnya boleh-boleh saja. Faqala, maka Rasul mengatakan, ya ibadallah, wada'allahu al-haraj illa mra'an iqtarada amran zulman fadhaka alladhi harija wa halaka. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, telah menghilangkan kesulitan pada agama ini. Ya. Sehingga Allah tidak akan membebani seseorang dengan kesulitan-kesulitan, dengan dosa-dosa. Kecuali apabila ada seseorang iqtarada amran, berhutang kepada seseorang, zulman, tapi zalim. Jadi hutang, enggak niat bayar. Ya, sudah hutang, enggak niat bayar. Itu namanya bukan hutang, maling. Ya, niat apa, utang gak niat bayar, carinya hutangan tapi gak ada mikir bayar. Yang kedua, makna iqtarada amran zulman, dia hutang mau bayar tetapi dia tunda pembayaran dalam keadaan dia mampu. Matalul ghani zulmun, seorang yang sudah mampu bayar kemudian menunda, ini kezaliman. Ya, kita sudah mampu bayar hutang 10 ribu, kita punya uang 20 ribu, lebihan. Nanti dululah, ini untuk cadangan. Zalim. Zalim. Ya. Maka, Allah sudah menghilangkan semua kesulitan. Semua beban pada kalian. Kecuali kalau ada seseorang hutang kepada seseorang yang lainnya dengan zalim. Maka ini adalah kesulitan. Dan dia akan binasa dengan itu. Ya. Hati-hati terhadap hutang itu, kita hati-hati. Bukan haram. Hutang kan tidak haram. Kecuali kalau ada ribanya jelas haram. Sekarang hutang, enggak ada haram-haramnya. Tapi kalau kita, ikhwanul fiddin azakumullah, ya, kemudian menunda pembayaran, jadi zalim. Dan binasa kita dengan itu. Qalu, mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, ana tadawa, pertanyaan yang tadi tentang masalah hutang. Rasulullah berarti cerdas ini, subhanallah. Tahu yang dimaksud orang tadi. Apakah kita dosa? Padahal itu kan perkara yang boleh, masalah hutang. Ya. Rasulullah mengatakan demikian. Ya. Kemudian yang kedua, ya, apakah boleh kita berobat? Kata orang Badui tadi. Na'am ya ibadallah. Tentu saja boleh wahai ibadallah. Tadawa, berobatlah kalian semua. Fa innallaha lam yadh' da'an illa wada'a lahu shifa. Tidaklah Allah meletakkan penyakit kecuali pasti ada obatnya. Hayra da'in wahid, kecuali satu penyakit. Orang Arab tadi mengatakan, "Wa ma huwa ya Rasul, apa itu?" Qala al-haram. Al-haram, haram itu tua. Ya, tua itu enggak bisa diobati. Ya. Atau pikun, ya enggak bisa diobati pikun. Kalau sudah pikun sudah. Oleh karena itu sebelum itu kita banyak berdoa. Allahumma inni na'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Bagaimana caranya kepikunan? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Tsumma radadnahu fi apa? Asfala safilin." Ya. Kemudian setelah Allah berikan tubuh yang sempurna, kita kembalikan mereka manusia asfala safilin. Kata Ikrimah, asfala safilin, yakni ardhalal umur, umur yang razil, umur yang hina. Maksudnya umur yang hina adalah pikun. Karena kalau orang pikun itu, na'udzubillah min dzalik, dia hidup tapi sudah dianggap mati. Kok bisa? Rufi'atil akhlam. Enggak ada beban syariat. Maka bagaimana caranya? Dilanjutkan oleh beliau, ya, man ta'allama al-Qur'an wa qara'a bihi wa 'amila bima fihi, atau semakna dengan itu barang siapa baca Qur'an, mempelajarinya, ya, menggelutinya, terus menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, maka dia akan dijauhkan dengan dari ardhalil umur, dari kepikunan. Maka banyak-banyak baca Qur'an. Makanya enggak ada sejarahnya ulama itu pikun, enggak ada. Kalau lupa wajar, manusia sudah sepuh lupa. Jangankan tua, kita aja yang muda sering lupa, apalagi yang tua. Tetapi pikun tidak. Ulama kita yang sekarang masih hidup, Syekh Rabi'ah, 90 tahun. Tidak pikun. Ya. Syekh Shalih Fauzan 80 tahun. Tidak pikun. Syekh Ubaid al-Jabiri 80 tahun. Tidak pikun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Banna, usianya di atasnya Syekh Rabi, sudah 90 sekian, hampir 100. Tidak pikun. Ulama enggak pikun. Walaupun tubuhnya sudah enggak bisa jalan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, Al-Badr, 80 tahun lebih, 87, 88. Enggak pikun. Walaupun beliau sudah enggak bisa berjalan. Tangan beliau sudah sulit gerakan. Tetapi ucapan beliau itu qala haddatsana, beliau mengajar Sahih Bukhari Muslim, muridnya membaca, dia menjelaskan. Duduk di kursi roda. Enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Cuma di kursi roda. Tapi orang baca sanad qala haddatsana salah. Yang benar begini. Qala haddatsana fulan, dijelaskan satu persatu. Ya, hadis ini, hadis itu, riwayat ini, riwayat itu, jelaskan. Orang sudah sepuh. Orang tua, ulama kita. Subhanallah kan? Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, seorang yang menyibukkan diri dengan itu, insyaallah Allah akan jaga. Otaknya itu akan dijaga. Ibaratnya itu besi enggak dipakai karaten. Tapi kalau besi itu diasah terus, walaupun besinya tua, kalau diasah ya nginclong terus, tajam terus. Maka asah terus ini otak. Dengan qiraatul Quran, qiraatul hadis, dengan tafaqquh fiddin, ta'lim, ya, terus belajar. Kemudian yang terakhir, ya Rasulullah, ma khairu ma utiyal insan, wahai Rasulullah, perkara apa yang paling baik, ya, dari anugerah yang diberikan kepada manusia? Qala sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq. Ya, bagusnya akhlak adalah anugerah Allah yang paling mulia. Subhanallah. Fadhal ikumandangkan adzan terlebih dahulu. Khairul fitnah azzaikumullah. Kita lanjutkan. Ada sebuah kisah, ya, ceritakan oleh pensyarah di sini, di mana pensyarah ini, Syekh Muhammad Ruslan ini, waktu S1-nya itu dokter. Jadi beliau dokter S1. Setelah itu baru beliau belajar hadis. S2, S3 itu belajar hadis. Tapi waktu S1-nya beliau adalah seorang dokter, tabib, seorang dokter. Beliau bercerita, qala syekhun kabir li ahadil atibba. Ada seorang yang sudah sepuh berkata kepada dokter, mengeluh, ya, sam'i dhaif. Ya, mengeluh kepada dokter, ini pendengaranku lemah. Kala dokter itu mengatakan, mil kibar, itu pengaruh tua. Gitu. Kala orang tua tadi mengatakan, basari ghasyayan, mataku sudah mulai kabur. Kala tabib, tabibnya mengatakan lagi, mil kibar. Mil kibar, ya, itu karena sudah sepuh, Pak. Jarang ya dokter begini ya, biasanya kan kalau mati, ini penyakit jantung ini. Pasti senjata terakhirnya ini penyakit jantung nih, ya, karena mati kan jantungnya berhenti, akhirnya ini penyakit jantung, serangan jantung ini. Ya, jarang ya ketika mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar Pak ya, begini jarang ya, sudah qadarullah kan. Kemudian tanya Nabi itu syekhnya, laisa li quwwa 'alal mashy, aku enggak mampu untuk jalan ya. Wala albatus, bahkan aku enggak mampu untuk ya apa namanya untuk bergerak. Wa inda inkisar fi dhahr wa waj'un fi janb, seperti sangat sakit ini ya di dada, di punggung juga, dan terus mengeluh gitu. Maka dokternya tadi ngomong lagi, innahu minal kibar, itu karena sepuh, Pak. Ya, sudah pengaruh sepuh. Fasa akhluqu syaikh. Ya, maka syekh tadi mengatakan, orang tua tadi mengatakan, akhlaknya jadi jelek, marah gitu. Karena ngeluh ke dokter, dokternya jawabannya, pengaruh tua, Pak. Ya, sudah datang ke dokter kan ngeluh, barangkali penyakitnya ini migrain apa, samurat apa-apa gitu jawabannya. Ini jawabannya cuma dokternya, faktor usia, Pak. Umur, Pak. Ini nih, umur, Pak. Begini, umur. Nah, gimana yang seperti itu, ya. Maka syekh tadi mengatakan kepada dokter tadi, "Majahalaka kulluhu minal kibar?" Kok kamu jahil banget kok, dokter kok enggak tahu apa-apa? Iya. Semua penyakit karena tua. Semakin gimana sih kamu jadi dokter? Ya. Faqala lahu tabib. Maka dokternya tanya juga berkata, "Hadza aidan minal kibar?" Nah, begini juga termasuk faktor usia, Pak. Paham enggak? Orang tua itu biasanya apa? Punya sesuatu yang tidak dimiliki anak muda kalau sudah terlanjur tua. Maksudnya apa? Agak sedikit darah tinggi lah bahasa sopannya gitu ya. Darah tinggi. Mau ngomong gampang marah kayaknya. Nanti khawatir yang sepuh marah sama saya nih. Darah tinggi. Ya. Nah logikanya gitu dokternya malah ngomong. Ini termasuk karena tua juga, Pak. Waduh. Wah ya semakin marah itu orang. Nah, akhirnya. Qonafidinazakumullah. Ya, qonafidinazakumullah, rupanya syahidnya, kisahnya begini syahidnya. Syahidnya adalah alladzi ja'ta bihi min su'il khuluq minal kibar. Syahidnya di sini. Bahwasanya terkadang cepat emosi itu kan akhlak yang tidak baik ya, cepat emosi. Ini terkadang faktor usia. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, dan ketika orang tua semakin gampang marah, Ini adalah alamah ardalil umur. Alamat, mohon maaf, menuju kepikunan. Maka ini sebagai apa namanya, sebagai nasihat bagi kita, kalau sudah sepuh tambah pemarah, maka hati-hati. Karena itu proses menuju ardhalil umur. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak qiraatul Quran. Karena kalau orang yang beragama semakin tua itu semakin tenang, semakin berilmu. Ya. Tapi kalau ahlu dunia, orang-orang yang tidak berilmu, semakin tua semakin darah tinggi. Akhirnya sampai mentok, akhirnya ardhalil umur. Nah, demikian ini dokternya cerdas banget nih. Dokternya tahu agama. Ya. Untuk menyadarkan hal tersebut. Dari hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah. Ya, faedahnya sangat banyak, kita singkat saja. Bahwasanya jawazut tadawi, bolehnya berobat, wa jawazul ikhtidamil thayyib istikhdamil thayyib, bolehnya mengkonsumsi obat-obatan. Boleh. Ya. Kemudian yang kedua, bayanu anil akhlaqal karimah minal athayil muhimmah wal khayrah ats-tsaminah minallahi li'ibadihi. Bahwasanya akhlak yang mulia ini anugerah yang sangat penting, anugerah yang sangat mahal, maka jagalah akhlak tersebut. Dan akhlak itu supaya menjadi bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan, tetapi sesuatu yang terbiasa menjadi jibillah, menjadi terbiasa, menjadi tabiat. Nah, itu penting. Dari kecil ditanamkan prinsip-prinsip akhlak. Kemarin tadi sudah disampaikan prinsip-prinsip akhlak, yaitu apa? Jujur dalam berucap, ya, dan seterusnya dari empat hal tadi. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa kepada Allah, bahkan sering, wahdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk untuk berakhlak mulia. La yahdi li ahsaniha ila ant. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Waqini sayyi'al akhlaq, dan lindungilah aku dari akhlak yang jelek. La yaqi sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa melindungi dari jeleknya akhlak kecuali Engkau ya Allah. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, banyak-banyak berdoa untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia. Jadikanlah akhlak itu ya sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rupanya tidaklah sempurna keimanan kecuali dengan akhlak. Tidak sempurna ketakwaan kecuali harus didampingi dengan akhlak. Maka jadikanlah akhlaknya kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Insyaallah kita nanti lanjutkan pada pertemuan akan datang. Biidznillahi tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.